السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin pendengar ada surah kurang bahagia, alhamdulillah kembali pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dalam program acara Masailul Ramadan bersama Al-Ustaz Abu Naisah Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizallahu Ta'ala. Dan nanti pendengar bisa bertanya langsung pada beliau di line telepon maupun di line SMS. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kegiatan kita sehari ini Ustaz? Soal jawab saya kira. Ya. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan bertanya jawab dengan beliau di line telepon maupun di line SMS di 08564757535. Bagi benar yang ingin menggunakan line telepon, kita buka di line telepon di 08122591881. Kita ulangi untuk line telepon kesempatan sore hari ini dalam program Masailul Ramadan bersama Al-Ustaz Abdul Hakim Jamir Abdad di 08122591881. Mungkin diberikan sedikit mukadimah Ustaz tentang masalah ibadah di Ramadan. Tafadhol. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ترى pendengar radio Al-Quran yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang terkumpul padanya berbagai macam peribadatan yang seolah-olah kita berada di madrasahnya. Kita diterbiah, dididik, dan ditasfiah, dibersihkan lahir dan batin, zahiran wa batinan. Kita dididik dalam madrasah yang khusus mendidik ikhlasan, tauhidullah, dan menjauhi yang menjadi lawan bagi keikhlasan ini, itu asyirku billah. Karena ibadah asyam adalah berdasarkan keimanan, untuk mencapai tingkat takwa hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan mencapai tingkat ketakwaan. Karena hakikat tujuan dari ibadah asyam adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu asyam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa, agar supaya kamu bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alla dalam bahasa Arab artinya barangkali, atau semoga, atau mudah-mudahan, apabila kita yang mengucapkannya. Tetapi apabila Allah yang mengucapkannya, maka menunjukkan satu kepastian. La'allakum tattaqun. Jadi pasti kamu akan mencapai tingkat takwa apabila kamu asyam, yaitu siam sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, dengan iman, dengan keikhlasan, dengan mengharapkan ajrun ganjaran dari Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum puasa di bulan Ramadan karena iman, yakni berdasarkan keimanan yang tentu dilandasi dengan keikhlasan dan ihtisab, yang mengharapkan pahala dari Allah, bukan pahala dari manusia, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat besar sekali. Di bulan ini, di mana kita menjalani ibadah siam, kita ditarbiyah dan ditasfiyah. Ditarbiyah dengan keikhlasan yang besar, menegakkan peribadatan lillah karena Allah, dan menjauhi segala bentuk, segala macam kesyirikan. Di bulan ini, dalam menjalani ibadah yang besar ini, kita pun berada di madrasah yang mendidik kita tentang Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, yang menjadi hidayah bagi manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Malaikat Jibril alaihi salam mengulang Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran yang merupakan hidayah bagi umat manusia, hidayatul bayan yang memberikan penjelasan mana yang hak dan mana yang batil. Dan hidayatul taufiq, hidayah ilmi dan amal. Hidayah mufassal yang diperinci, yang kita minta kepada Rabbul Alamin, Rabbul Arshil Azim, Rabbul Samawati wal Ard, setiap hari sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari. Ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau telah memberikan nikmat kepada mereka. Itu perjalanan para nabi bersama orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman, dan diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam bersama para sahabat beliau, orang-orang yang paling dekat kepada beliau. Mereka adalah al-anbiya dan as-siddiqin dan as-syuhada dan as-salihin. Hidayah tawfiq, hidayah ilmu dan amal. Kita tidak hanya berilmu tanpa amal, atau kita tidak hanya beramal tanpa ilmu, karena kedua-duanya adalah tercela dalam Islam. Oleh karena itu lanjutkan ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi. Mereka berilmu tetapi tidak beramal. Mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak meramalkan ilmunya. Mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Kebenaran yang tertinggi yang mereka ketahui, yang ada di hadapan mereka, yang di hadapan para ulama mereka, adalah kebenaran, risalah, dan nubuah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka sembunyikan, kemudian mereka dustakan di hadapan Nabi, di hadapan manusia. Walhal mereka adalah orang-orang yang berilmu, walhal mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Mereka tinggalkan amal, mereka sembunyikan kebenaran. Sebaliknya Al-Nasara, mereka gemar beramal dari satu amal ke amal yang lain, sampai sebagian dari tokoh-tokoh mereka meninggalkan pernikahan secara lahiriah. Mereka adalah orang-orang yang al-maqdud dan dablin, yang berilmu tanpa amal, yang beramal tanpa ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat generasi terakhir dari para nabi dan rasul, beliau sebagai penutup para nabi dan rasul, dan para sahabat adalah generasi terakhir sebagai para sahabat para nabi dan rasul dari para sahabat para nabi dan rasul, dan mereka adalah generasi terbaik sesudah generasi para nabi dan rasul. Sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mereka beramal. Inilah hidayatul tawfiq. Dan kita dididik di bulan ini tidak sekedar hanya tilawatul Quran, tetapi mentadabburkannya dengan hati, dengan pendengaran, dan hadir, dan tidak lelah, tidak lalai, dan di bulan yang penuh dengan berkah ini, Syahrul Mubarak ini, kita pun dididik di Madrasah Sunnah. Di Madrasah Sunnah, di tarbiyah dan di tasbiyah, agar kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Karena tidak mungkin dan mustahil kita berpegang dengan Al-Quran, kita memahami, dapat memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kedustaan yang sangat besar dan kejahilan yang dalam. Karena sunnah sebagai tafsir dari Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu firqah-firqah sesat yang dahulu dan yang sekarang yang berjalan mengikuti perjalanan mereka, sebahagian manusia yang terkena syubhat, kerancuan-kerancuan yang ada di kepala-kepala mereka, senantiasa menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syiar mereka senantiasa mengatakan kami berpegang dengan Al-Quran, cukuplah bagi kami Quran. Maka perkataannya itu menunjukkan kesempurnaan kejahilannya terhadap Al-Quran dan jauhnya dia dari Al-Quran dan penyimpangannya dari Al-Quran dan kesesatannya dari Al-Quran Al-Karim. Jadi kita dalam sunnah karena asyam kita kerjakan mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak tahu bagaimana kita siam, apa yang harus kita kerjakan, mana yang boleh, mana yang terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kepada beliau diturunkan Al-Quran dan beliau yang menjelaskannya dengan perkataan, perbuatan dan takrir. Kita berada di madrasah sunnah dan kita ditarbiyah, dibersihkan dari segala sesuatu yang menjadi lawan bagi sunnah, yaitu bid'ah. Tidak patut di bulan Ramadan ini kita mengerjakan bid'ah khususnya, walaupun di seluruh bulan terlarang kita mengerjakan bid'ah. Terkumpullah di bulan Ramadhan, bulan yang mubarak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberkati yang penuh dengan kebaikan, berkumpul berbagai macam peribadatan. Dididik kita sepanjang bulan Ramadhan. Alangkah besar di bulan ini. Alangkah tingginya bulan ibadah al-siyam. Barangkali itu sedikit mukaddimah. Ya. Bila benar berbahagia masih bersama kami dalam program Masail Ramadan bersama Al-Ustaz Abu Nakim dan Amir Abdad dari Jakarta. Dan sehingga bisa bertanya langsung di line telepon kami di 08122-591-8881. Kita ulangi 08122-591-8881. Atau juga bisa di SMS di 0856-457-5535. Kita akan menjawab ke SMS terlebih dahulu, Ustaz. Iya. Ya, pendengar kita yang menanyakan, Ustaz, kapan sebenarnya Al-Quran ini diturunkan? Mungkin ini berkaitan dengan peringatan Nuzulul Quran ini, Ustaz. Ya, Allah. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. في bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Berapa tanggalnya, tanggal berapa, saya belum bisa memberikan jawaban dengan baik. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadhan, hudan linnas yang menjadi hidayah bagi manusia, wabayyinatin minal huda wal furqan, wabayyinatin minal huda, yang dimaksud adalah hidayah tersebut dijelaskan oleh hidayah lagi di dalam Al-Quran penuh dengan hujjah, penuh dengan burhan, dalil, dan bukti. Dan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Faslan bainal haqq wal batil. Pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Iya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Agus di Sragen yang menanyakan. Tetapi, ya, memperingati nuzul Quran adalah bid'ah. Tidak ada peringatan dalam Islam, penentuan hari-hari besar yang kaum muslimin bergembira di dalamnya, kecuali dua hari. Yang pertama, Idul Fitri, yang insyaAllah ta'ala beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Yang kedua, Idul Adha, bergembira kaum muslimin. Aib mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kaum ada aib, likulli kaumin aiban, setiap kaum punya hari raya, wa hadha aibuna, dan ini adalah hari raya kami, hari raya kita. Kemudian ayam tashrik, hari-hari tashrik, tanggal 11, 12, 13. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq, ayyamu aklin وشرب وذكر لله. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Inilah hari-hari raya kita. Selebihnya tidak boleh kita menetapkan sesuatu hari yang kita ta'zim, agungkan dan besarkan itu dengan berbagai macam keyakinan. Ya nuzul Quran, peringatan. Ya Isra Mi'raj. Ya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lain-lain. Semuanya adalah masuk ke dalam bid'ah yang sangat dilarang dalam agama dan wajib bagi kita. Dan di bulan inilah kita ditempa dan diuji dan diajarkan, dididik berpegang dengan sunnah dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi lawan bagi sunnah. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana niat dalam puasa yang benar? Apakah boleh dilafadzkan secara berjamaah setelah salat tarawih? Karena mereka berdalil yang berkata Allah Ta'ala di surah Al-Mulk ayat yang ke-13, wasiru qaulakum awij harubi innahu alimun bidatis sudur. Tafadhal. Wasiru qaulakum awij harubi. Ijma para ulama, dari mulai sahabat dan seterusnya, bahwa tanaffuz bin niyyah, melafazkan niat, tidak ada di dalam Islam. Karena ini bertentangan secara syar'iyyah dan secara lugawiyyah. Dan para ulama, niat itu bahasa Arab. Niat bahasa Arab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Karena kurang lebih 60% bahasa Indonesia terambil dari bahasa Arab. Kalau kata-kata, kalimat itu diambil semuanya, maka kita tidak bisa berbicara. Niat bahasa Arab. Apa artinya? Al-Qasd. Sengaja mengerjakan sesuatu pekerjaan. Menyengaja mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan pengetahuan. Oleh karena itu, kalau orang mengerjakan sesuatu tanpa sadar, lupa, tidak ingat, tidak sadar, keliru, maka dia tidak dikenakan sanksi hukuman. Seperti orang yang makan, minum di siang hari Ramadan, dia tidak tahu bahwa dia sedang puasa. Apa kata Nabi SAW? Allah yang telah memberi makan dan minum kepadanya. Teruskan puasanya, begitu dia ingat. Tetapi orang yang sadar, tahu dia sedang puasa, dia makan atau minum, batal puasanya, dan dia berdosa tanpa udzur. Kalau tanpa udzur. Maka niat di mana tempatnya? Fil qalb. Ijma', sepakat para ulama. Tidak ada sangkut pautnya dengan lisan. Berapa banyak orang mengucapkan dengan lisan yang tidak ada di hatinya sama sekali. Bukankah orang-orang munafikun mengucapkan dengan lisan mereka, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian dari manusia mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Dengan tegas Allah mengatakan, mereka bukan orang-orang mu'min. Mereka bukan orang-orang mu'min. Jadi mulut ucapan tidak bisa membantu hati. Melapaskan niat dalam berbagai macam ibadah. Ketika mandi janabah, nawaitu raf'al hadas al-akbar. Ketika salat usalli. Ketika saum, nawaitu saum abadin lillah yang dibacakan ramai-ramai. Tidak pernah ada di dalam Islam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh beliau dan oleh para sahabat dan tabi'in dan seterusnya dari para a'immatul Islam, para imam yang ada dalam kaum muslimin, dan para ulama mereka, kecuali sebagian kaum muslimin yang memasukkan ke dalam Islam, dakhil fil Islam, dimasukkan ke dalam Islam. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali mengatakan ketika membahas masalah niat di kitab Ihya, mengatakan bahwa orang yang melafazkan niat, diucap-ucapkan niatnya itu, otaknya tidak beres. Ini Imam Ghazali yang bilang, mohon maaf, saya terjemahkan dengan bahasa bebas. Di kitab Ihya'an yang tentang niat. Kenapa saudara sekarang berada di rumah dan sebagian mendengarkan radio ini, tentu ditarik saudara tidak niat. Apakah saudara niat untuk mendengarkan ini? Apakah saudara melafazkannya? Tidak. Apakah saudara melafazkan, saya niat mendengarkan radio Quran dengan pembawa penceramahnya Ustaz Abdul Hakim, lillahi ta'ala? Kan tidak. Di hati. Saya niat melangkahkan kaki saya ke madrasah, lillahi ta'ala. Saya niat untuk makan nasi dengan sayur asam, lillahi ta'ala. Tidak. Tidak kita ucapkan, tapi di hati. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan orang ini otaknya tidak beres. Dia tahu, dia ucapkan juga. Adapun berdiri dengan ayat Al-Quran Al-Karim tadi, وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ وَأَجْهَرُوا بِهِ, rahasiakan dan terang-terangan perkataan kamu. Allah itu mau menunjukkan Allah Maha mengetahui. Kamu nyatakan perkataan kamu seperti saya sekarang ini sedang bersuara, atau kita rahasiakan perkataan kita, kita berbicara dalam hati, Allah mengetahui. Ini adalah tahrif, merubah makna ayat Al-Quran seperti perbuatan orang-orang Yahudi yang merubah kitab Taurat dan Injil. Ya. Ya, kita ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz, dari benar kita Samsuri yang menanyakan, mohon penjelasan kapan saat utama membayar fidyah. Membayar fidyah ketika hari pertama Asyhad. Kita membayar fidyah untuk hari itu, untuk hari esok, dan seterusnya, bahkan sampai selesai Ramadan. Seperti Anas bin Malik, ketika dia lemah, sudah usia tua, dia tidak sanggup Asyhad. Maka dia undang 30 orang fakir miskin, dia buat roti, dia ajak makan untuk buka puasa. Tanya berikutnya Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap imam masjid salat tarawih? Sikap kita terhadap imam tarawih yang bacaan dan gerakannya sangat cepat Ustaz? Tidak berarti. Orang yang alim di antara kita yang mengetahui menasehatinya. Tentu tidak di tempat itu, mungkin waktu-waktu zuhur atau waktu-waktu yang senggang. Tidak berarti. Cepatnya ini kuluk bagaimana? Karena bacaan Quran itu menurut ulama tajwid yang tidak keluar, ada tiga macam cara membaca Al-Quran. Ada yang pelan, ada yang agak lebih cepat lagi, ada yang memang tartil agak cepat, tapi tidak, mereka tidak keluar dari qawaid tajwid itu. Dan tajwid itu terdiri dari tahsin, takmil, dan itqan. Iya. Ya, kita beri kesempatan kepada yang di telepon. Silakan kita buka di line telepon di 08122 di 08122 591-8881. Kita ulangi. Sore hari ini kita buka di line telepon di 08122 591-8881. Kita ke telepon. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Silakan. Yang di telepon. Halo. Ya, silakan. Yang di line telepon di 08122, silakan. Ya, silakan. Kita mungkin nanti dijawab lagi. Kami masih buka. Pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam program kita Masail Ramadan melalui SMS di 0856475755 dan kesempatan telepon sore hari ini kita buka di 0812259188881. Kita coba lagi, silakan. Ya silakan ah. Maaf, mungkin nanti dicoba lagi di 0812-591-8881. Dan insya Allah program kita masih Ramadan bersama Ustaz satu lagi Mirahir Abdad. Insya Allah rutin kita adakan setiap hari Jumat, setiap hari Kamis jam 5 sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau kita itu setelah tasyahud masjid, sementara muadzin telah mengumandangkan iqamat. Apakah kita wajib meneruskan sholat kita atau menghentikannya? Yes. Yang kedua, membungkukan kepala badan pada waktu berjalan di depan orang itu boleh atau enggak? Kalau kita jalan, kalau kita saya ulangi pertanyaan saja. Iya. Yang pertama tentang ketika kita sholat sunnah, kemudian terkumandangkan iqamah, apakah kita teruskan atau kita batalkan sholatnya? Dan yang kedua tentang hukum membungkukan badan ketika berjalan di depan orang, Ustaz. Yang pertama, kalau kita baru saja sholat atau baru satu rakaat, atau kita kalau meneruskan sholat, kita melihat bahwa ketika kita akan ketinggalan takbir atau ihram, maka kita batalkan. Dan insya Allah kita telah mendapat niatnya. Yang terlarang adalah kita memulai sholat ketika qomat dikumandangkan. Ini terlarang. La sholata ba'da al-iqamah illa al-maktubah, kata Nabi SAW. Tidak ada sholat sesudah qomat dikumandangkan kecuali sholat wajib maktubah. Tetapi apabila qomat belum dikumandangkan, kita sedang sholat, maka kita lihat. Kalau kita berada di tahiyat, maka tinggal kita selesaikan. Iya, yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW ditanya, bagaimana apabila kita bertemu dengan kawan? Apakah kita menciumnya, atau membungkuknya, ya, menunduk, ya. Dijawab oleh Rasulullah tidak. Berjamatan tangan, iya. Nah ini syariat Islam. Iya. Ya mungkin kita berikan 2 menit lagi Ustaz untuk sebagai penutup kesempatan sore hari ini, silahkan. Iya. Selamat datang Ustaz. Tidak punya waktu 2 menit lagi, silakan antum tutup materi kita kesempatan sore hari ini. Iya. Bulan Ramadan yang tadi di awal telah saya jelaskan bahwa tujuannya takwa, diawali dengan takwa dan diakhiri dengan takwa, sebagaimana susunan ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai asyian, la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Awal dan akhir adalah taqwa. Inilah hakikat tujuan asyian. Dengan demikian, semakin kita melihat kebatilan hadis yang beredar di masyarakat, khususnya di kalangan para dokter, para tabib, sumu tasihu wa salah, pastikan wakan sehat. ini hadis dhaif. Sepanjang pemeriksaan para ahli. Dan tidak mutlak asyam itu dapat menyembuhkan atau menyehatkan dalam arti secara mutlak. Karena kalau secara mutlak sumu sesihu, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan orang-orang yang sakit untuk asyam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah wa man kana mariban aw ala safari, barang siapa yang sakit atau berpergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh dia mengganti tidak puasa, boleh dia tidak puasa dan mengganti di lain hari setelah bulan Ramadan. Hal ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa hendaklah senantiasa kita bertanya apabila kita mendengar hadis dibacakan atau orang membawakan hadis kepada kita, tanya tentang riwayatnya, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, di kitab apa termaktubnya, dari siapa saudara mengambilnya, dari kitab yang mana. Jangan tanyakan sah dan tidaknya. Karena umumnya sebagian dari kita tidak, orang umumnya kita tidak mengetahuinya. Tapi cukup tanyakan riwayatnya. Nanti pulangkan kepada orang-orang yang ahlinya atau periksa kitab para ulama. Sehingga kita selamat dan dapat menutup pintu kerusakan di mana umat kebanyakan tidak mengetahui. Sehingga beredarlah di tengah-tengah mereka yang bukan sabda Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, Afan Ustaz, kita telah masuk waktu maghrib ini, Ustaz, ya. Iya. Ya, Ustaz. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran atas penjelasannya dari Ustaz Abdul Hakim. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Senin Kamis yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.